7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Syederalun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Inilah berita pagi edisi hari ini, Rabu 19 Juni 2024 bersama saya Ilham. Kita awali berita pagi ini Syederalun dari Biren yang dilaporkan Yusmandin Idris. Syederalun, satu unit rumah konstruksi semi permanen milik Nabahani 41 tahun di Desa Cot Ketapang, Kecamatan Jempa Biren terbakar pada Selasa siang sekitar pukul 13.20. Beruntung warga dan petugas damkar Biren cepat tiba di lokasi untuk membantu memadamkan api sehingga hanya menghanguskan dinding bagian depan rumah. Informasi yang diperoleh saat kebakaran terjadi, pemilik rumah Nabani sudah pergi ke tempat temannya, sedangkan istrinya serta tiga anaknya pergi berlebaran ke rumah orang tuanya yang tak jauh dari rumah mereka. Zulfikar, tukang bangunan yang juga saksi mata, mengatakan saat itu ia dan temannya sedang duduk di kios tak jauh dari lokasi kejadian. Tiba-tiba ia melihat api keluar dari dinding depan kamar rumah korban. Mengetahui kebakaran, Zulfikar dan warga lain segera berlari ke lokasi membantu melakukan pemadaman. Tak lama berselang, api dapat dipadamkan warga. Kemudian damkar Biren mendapat informasi adanya musibah kebakaran juga meluncur ke lokasi. Setibanya di lokasi, petugas damkar bersama warga membantu mendinginkan titik api agar tidak menjalar ke bangunan lainnya. Kebakaran hanya menghanguskan dinding depan tempat tidur dan kasur. Tak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Dugaan sementara kebakaran akibat arus pendek. Setelah dari Biren, kali ini ada berita dari Aceh Besar yang dilaporkan Indra Wijaya. Syederalun, dampak musim kemarau yang melanda wilayah Aceh Besar sejak beberapa pekan terakhir membuat produksi air baku di PDAM Tirta Montala mengalami penurunan hingga 30%. Bahkan salah satu sumber air bersih di Kolam Matai, Kecamatan Darul Imarah, mengalami kekeringan total. Hal itu mengganggu suplai air bersih ke pelanggan sekitar. Direktur Utama PDAM Tirta Montala, Insinyur Sulaiman, mengatakan penyusutan debit air itu sudah terjadi sejak beberapa pekan terakhir. Kondisi itu membuat suplai air bersih terganggu lantaran tidak ada air baku yang bisa disalurkan ke masyarakat. Terdampak kekeringan meliputi wilayah Kecamatan Darul Imarah, Pekanbada, dan Kecamatan Longa. Untuk mengatasi hal itu, pihaknya membantu menyuplai air bersih ke daerah terdampak kekeringan dengan menyediakan 2 unit mobil tangki. Mobil tangki tiap harinya menyalurkan air bersih kepada masyarakat. Pihaknya menyediakan politeng untuk menampung 3.200 liter air bersih yang mana warga dapat langsung mengambil sendiri. Sulaiman menambahkan saat ini pihaknya hanya memiliki 2 unit mobil tangki yang dapat menyalurkan air bersih. Jumlah tersebut terbilang sangat terbatas sehingga kini ia mengusulkan kepada dinas Perkim setempat untuk dibantu mobil tangki agar dipinjamkan untuk menyalurkan air bersih. Setelah dari Aceh Besar, kita beralih ke Aceh Utara bersama laporan Jafarudin. Syederalun, proyek rehabilitasi bendung daerah irigasi Krung Pase yang berada di perbatasan Desa Lebuk Tue, Kecamatan Merah Mulia dengan Desa Madi, Kecamatan Nibung, Aceh Utara sudah sebulan dikerjakan. Proyek itu dimenangkan PT Casanova Makmur Perkasa yang beralamat di Banda Aceh dengan nilai penawaran Rp22,8 miliar setelah tender ulang. Sebelumnya, rehab tahap pertama dengan masa pengerjaan proyek tersebut mulai 12 Oktober 2021 sampai dengan 30 Desember 2022 gagal dituntaskan PT Rudi Jaya asal Sidoarjo, Jawa Timur dengan nilai kontrak Rp44,8 miliar rupiah yang bersumber dana dari APBN. Dampak belum selesainya bendungan sekitar 8.922 hektar areal sawah yang berada di 8 kecamatan di dalam Kabupaten Aceh Utara dan 1 kecamatan di Losmawe tidak bisa digarap selama 3 tahun terakhir. sehingga petani kehilangan pendapatan mencapai 2 triliun rupiah berdasarkan hitungan Dinas Pertanian dan Pangan Aceh Utara. Pejabat pembuat komitmen irigasi Sumatera 1, Syafrepi Hasibuan mengatakan, kini proyek rehab bendung tersebut kembali dikerjakan. Untuk mengantisipasi lambannya realisasi proyek itu, Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 meminta supaya rekanan proyek dapat menambah alat dan tenaga kerja. Hal itu penting agar rehab bendung dapat dituntaskan pada akhir 2024 sesuai dengan masa kontrak. Sehingga pada awal 2025, bendung sudah dapat mengaliri sawah warga. Setelah dari Aceh Utara, kali ini ada berita dari Banda Aceh yang dilaporkan Mas Rizal. Sederalun, pemerintah Turki melalui Turki Diyanet Vakfi menyalurkan 150 ekor sapi kurban untuk Aceh pada Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Penyembelihan akan dilakukan secara bertahap dari 16 hingga 19 Juni 2024 di 3 kabupaten yakni Pidi, Aceh Utara, dan Aceh Besar. Masing-masing lokasi disediakan 50 ekor sapi. Hari pertama Idul Adha, Turki Diyanet Vakfi menyembelih dan mendistribusikan sebanyak 50 ekor sapi kurban dari masyarakat Turki ke wilayah Pidi, Pidi Jaya, dan Biren. Proses penyembelihan dilaksanakan di Kampung Sentosa, Mutiara Pidi. Turut hadir dalam pelaksanaan kegiatan tersebut 6 orang rombongan TDV asal Turki dan anggota DPR RI M. Nasir Jamil dan pihak terkait lainnya. Nasir Jamil dalam sambutannya mengatakan atas nama masyarakat Aceh, ia berterima kasih kepada Turki yang telah peduli terhadap Aceh dengan menyalurkan sapi kurban rutin setiap tahun. Setelah dari Banda Aceh, kita beralih ke Aceh Tamiang bersama laporan Rahmat Wiguna. Sederalun Seksi Propam Polres Aceh Tamiang mengamankan oknum polisi berinisial JA, 38 tahun, terkait tuduhan pencurian TBS kelapa sawit. JA dijemput petugas usai menjalani perawatan medis di RSUD Muda Sedia. Rawat inap ini dijalani JA akibat amukan massa terhadapnya atas tuduhan pencurian TBS kelapa sawit di Kampung Cinta Raja, Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang. Kapolres Aceh Tamiang AKBP Muhammad Yanis mengatakan, oknum polisi tersebut diamankan oleh personil Polsek Bendahara dari amukan massa dan dievakuasi ke RSUD Muda Sedia. Yanis menegaskan dugaan pencurian TBS kelapa sawit ini menjadi perhatian serius. Untuk mengusut tuntas tuduhan ini, proses penanganan JA sudah diambil alih Seksi Propam. Yanis memerintahkan Wakapolres untuk turun langsung memeriksa JA. Ditegaskannya, bila tuduhan pencurian itu terbukti, maka proses hukum akan dilanjutkan sesuai aturan. Setelah dari Aceh Tamiang, kali ini ada berita dari Banda Aceh bersama laporan Indra Wijaya. Sederalun Polsek Kuta Alam menangkap terduga pencurian laptop dan barang berharga berinisial Mir, 19 tahun, warga Kecamatan Blangkejeren, Gayo Lues. Kapolsek Kuta Alam AKP Surya mengatakan laptop dan barang berharga yang dicuri milik Rivaldo, warga Sumatera Barat yang berdomisili di Gampung Berawe, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Pelaku mencuri dengan cara merusak kunci pintu kamar menggunakan obeng. Setelah itu terduga pelaku langsung mengincar tas berisikan laptop milik korban yang diletakkan di atas kasur. Setelah mengambil tas berisikan laptop, pelaku juga mengambil jam tangan milik korban, sehingga korban melaporkan kejadian awalnya melalui WA Curhat Kapolresta Banda Aceh. Atas laporan itu, Polsek Kuta Alam berhasil mengamankan pelaku di Kampung Jelingke, Syah Kuala, Banda Aceh. Kini pelaku Mir ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, kita beralih ke berita nasional. Untuk informasi nasional, ada kabar tim Was Haji DPR RI sebut tenda jamaah haji Indonesia tidak sesuai maktab. Sederalun, tim pengawas atau tim Was Haji DPR RI menemukan sejumlah masalah dalam penyelenggaraan haji 2024. Salah satunya penempatan tenda jamaah haji Indonesia yang tidak sesuai dengan maktab yang telah ditentukan. Anggota tim Was Haji sekaligus anggota Komisi 8 DPR RI Ina Amania mengungkapkan bahwa selama melakukan pengawasan di Mina, Arab Saudi, pihaknya menemukan banyak tenda jamaah yang tidak sesuai dengan maktab yang tercantum dalam surat penempatan. Akibat dari penempatan yang tidak sesuai itu, banyak jamaah yang harus meninggalkan tenda karena haknya tidak terpenuhi. Ina mengatakan Kementerian Agama seharusnya dapat mengantisipasi masalah tersebut sejak awal untuk menghindari terjadinya kekacauan. Ina menegaskan bahwa kejadian semacam ini seharusnya sudah diantisipasi dan dijaga sehingga prioritas penempatan dapat diberikan kepada jamaah yang berhak. Sementara itu, Ketua Komisi 8 DPR RI, Ashabul Kahfi, mengungkapkan pihaknya bersama seluruh pemangku kepentingan pengawas eksternal telah melakukan pengamatan atas seluruh proses pelaksanaan ibadah haji 2024. Ia mengatakan temuan-temuan itu akan dievaluasi dan dijadikan bahan masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji di masa mendatang. Sidaralun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Korea Selatan lepas tembakan peringatan karena tentara Korea Utara lintasi perbatasan. Ini merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus mengakhiri info pagi untuk edisi hari ini. Sidaralun, Korea Selatan melepaskan tembakan peringatan usai lusinan tentara Korea Utara melintasi perbatasan yang dijaga ketat. Insiden ini merupakan yang kedua dalam dua minggu terakhir ketika Pyongyang memperkuat perbatasannya dengan Korea Selatan. Ledakan ranjau darat di dekat perbatasan juga melukai beberapa tentara Korea Utara. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan mengatakan Pyongyang baru-baru ini mengerahkan pasukan di daerah tersebut untuk membersihkan semak belukar dan memasang ranjau, seiring dengan memburuknya hubungan antara kedua Korea. Negara-negara itu secara teknis masih berperang karena konflik tahun 1950 hingga 1953 berakhir dengan gencatan senjata. Zona demilitarisasi yang membagi semenanjung sudah menjadi salah satu tempat yang paling banyak mengandung ranjau di muka bumi. Namun Korea Utara berupaya memperkuat hal tersebut dengan memasang lebih banyak ranjau darat. Korea Selatan menyebut Korea Utara hendak memperkuat jalan taktis dan menambahkan apa yang tampak sebagai penghalang anti-tank. Korea Selatan mengatakan pihaknya yakin penyeberangan tentara Korea Utara yang bertugas memperkuat perbatasan telah menderita banyak korban akibat insiden ledakan ranjau darat yang berulang kali. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Instagram @serambifm. Sidaralun, wassalam.